ingin saya tanyakan bagaimana tinjauan syariat terhadap mereka yang melindungi ahli bid'ah dan mereka yang duduk manis dengan ahli bid'ah. Itu tinjauan syariat jelas ya dalam hal itu. Sikap terhadap ahlul bid'ah di dalam agama itu terang. Bahwa ahlul bid'ah itu ditinggalkan. Tak boleh duduk dengan mereka. Ya, tapi yang menjadi masalah itu ahlul bid'ah itu siapa? Itu dulu yang dibahas. Jangan sampai dia anggap ahlul bid'ah orang yang menyelisihi pendapat dia sendiri. Ya. Jelas ya? Karena di masa ini ada orang-orang yang baca dari buku-buku as-salaf sikap terhadap ahlul bid'ah. Ya. Semua orang yang menyelisihinya dianggap sama dengan dia ahlul bid'ah. Padahal kalau ditanya si fulan itu ahli sunnah atau bukan? Oh dia ahli sunnah, saya tidak berani bilang dia ahlul bid'ah. Terus kenapa diboikot, dihajar, di segala macam? Nah, ini kan bingung sebenarnya. Tidak tahu cara menerapkan kaidahnya kayak bagaimana. Karena tidak belajar, orang-orang jahil. Iya, karena itu sikap terhadap ahlul bid'ah itu jelas. Dan seorang penuntut ilmu, jangan dekat kepada hal-hal yang bisa membahayakan hatinya. Iya. Apalagi dengan niat, oh ini saya bisa nasihati, saya bisa ini. Tidak usah judo, tidak usah berpikir jadi pahlawan. Nanti kesiangan. Ya. Pertama kalau baru belajar, belajar dulu baik-baik. Kuat pondasinya, sudah lurus jalannya. Baru dia bisa masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu. Baik. Kemudian jangan terlalu banyak benturan-benturan dengan siapapun yang orang. Belajar saya.